paginya, ya kan? Masuk pondoknya kapan? Siang hari. Saya ngomongnya kapan? Malam hari. Seperti itu gambarannya. Jadi tidak, jangan biasa kita itu membawa perkataan ulama dalam pertentangan, akan tapi kaidahnya adalah bawalah perkataan ulama dalam pertemuan selagi masih bisa dibawa kepada pertemuan. Jadi tidak ada pertentangan dari apa yang ditulis Abu Yazid Muhammad Maliki dan kisah tentang ayat, pembagian ayat laili dan ayat nahari. Itu saja, wallahu a'lam bissawab.